Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Masih kita di pembahasan hadis Abi Hurairah dari perkataan beliau, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasati ayyam min kulli syahr wa raqatay dhuha wa an uzira qabla an anama. Tersisa pembahasan kita pada wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama, dan untuk aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ats-tsalitsah dzakaraha Abu Hurairah menyebutkannya, yakni perkara wasiat yang ketiga, biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa an utira qabla an anama, dan agar aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Wa hadza, hal yang demikian, liman lam yatma bil qiyami min akhiril lail, berlaku bagi siapa saja yang dia tidak bisa, yakni optimis memastikan untuk bisa bangun di akhir malam. Jadi meskipun ini wasiat untuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namun ini juga berlaku bagi siapa saja yang memiliki illah atau faktor hukum seperti yang dihadapi oleh beliau radhiyallahu an. Kita akan lihat bagaimana ya sebab yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati Abu Hurairah dengan wasiat ini. Wa awsahu bidzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati beliau Abu Hurairah dengan wasiat tersebut untuk salat witir sebelum tidur. Li'annahu radhiyallahu anhu, karena beliau radhiyallahu an kana fi awwalil laili yadrusul ahadits allati sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam thumma yanam. Rasanya beliau di awal malam beliau mempelajari hadis-hadis yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini sampai larut malam. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam talabul ilm. Bersamaan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya sebagaimana diungkapkan oleh Abu Hurairah, yakni setelah diminta imamah beliau kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dipakaikan kembali kepada Abu Hurairah. Beliau menyatakan tidaklah setelah itu kecuali, yakni aku setiap mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku mengingatnya. Ini diantara barokah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ya, beliau pun semangat di dalam ya mempelajari hadis. Ya. Berbeda dengan keumuman kita. Ya. Sudah hafalannya lemah, juga kurang semangat di dalam memurojaah. Jadi komplit begitu ya. Kemudian setelah itu, yakni setelah larut malam, summa yanam, kemudian beliau ya radhiyallahu taala anhu baru tidur. Dan beliau termasuk di antara ahli sufah ya. Mereka yang tidur di Masjid Nabawi ya, dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal. Bersamaan kalau kita lihat keadaan latar belakang beliau Abu Hurairah, termasuk dari kalangan putra bangsawan dari Daus. Namun kesungguhan beliau untuk bagaimana yakni belajar agama ini ya, beliau meninggalkan ya kemewahan untuk menjadi ahlus sufah. Dan mereka tidak tersibukkan dengan ya kepentingan untuk mencari nafkah dan yang semisalnya ya, di mana mereka ya mendapatkan makanan dari sedekah kaum muslimin. Kemudian dari faktor inilah yang tidak tersibukkan dengan perkara dunia, inilah yang menjadikan Abu Hurairah ya radhiyallahu an memiliki ya kumpulan hadis yang melebihi sahabat-sahabat yang lain, di mana kaum muhajirin kemudian mereka yang sibuk dengan niaga ya untuk nafkah keluarga, sementara ya kaum ansor mereka di siang hari ya sibuk dengan perkebunan. Dan kita pun melihat ya keadaan para sahabat bersamaan tanggung jawab mereka untuk mencari nafkah keluarga dengan perniagaan dan perkebunan mereka, itu pun tidak menghalangi mereka dari thalabul ilm ya, sebagaimana ya bagaimana yani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya tanawub dengan salah seorang pemuda dari Ansor, saling bergantian untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saling bergantian di hari mereka ya salah satunya hadir di masjid di majelis Nabi, yang satu bekerja, maka hasil dari yang didapatkan di bekerja itu dibagi dua. Kemudian apa yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sahabat yang bekerja tadi. Dan ini tentu patut untuk menjadi contoh, sehingga jangan sampai profesi atau pekerjaan menjadi alasan untuk tidak mendatangi majelis ilmu. Kemudian, fala yakumu illa li salatil fajri. Karena kondisi inilah yang menjadikan beliau tidaklah bangun dari tidurnya, ya karena tidurnya sudah keadaan larut malam, tidaklah bangun dari tidurnya kecuali untuk sholat fajar, ya, ini sudah masuk waktu subuh. Kemudian, wali hadza Atas dasar inilah warada, ya, telah datang ini dalam hadis disebutkan pada ta'liq riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an. Innal witra fi akhiril laili liman tami'a bil qiyami afdalu. Sesungguhnya salat witir di akhir malam, ya, sebelum masuk subuh di waktu sahar, yang demikian, ya, bagi siapa saja yang dia, ya, optimis untuk bangkit atau bangun dari tidur, ya, di akhir malam, maka yang demikian afdol, yang demikian lebih utama. Dan termasuk tentunya dana ini diantara upaya untuk, ya, bisa memudahkan bangun di akhir malam adalah, ya, menyegerakan untuk tidur, ya, setelah salat isya. Ya, terkecuali pada kondisi-kondisi yang di situ butuh, ya, untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan kemaslahatan. Jika tidak, maka yang semestinya bagi seorang muslim adalah untuk menyegerakan, ya, tidur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk, yakni, melakukan begadang, ya, setelah salat isya, sebagaimana beliau membenci untuk tidur sebelum salat isya. Dan termasuk hal yang memudahkan untuk, ya, bisa bangun di akhir malam di waktu yang utama, sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama kita, adalah menjauhi, ya, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena sungguhnya dosa dan maksiat, ya, termasuk di antara sebab yang menjadikan beratnya seseorang untuk bisa, ya, qiyamul lail. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yustahabbul witru awwal al-laili fi surataini. Jadi bersamaan melaksanakan salat witir di akhir malam itu afdal, namun, ya, dianjurkan untuk melaksanakan salat witir di awal malam, yakni setelah salat isya, karena waktu, ya, pelaksanaan salat witir, ya, setelah salat isya hingga, ya, sebelum terbit fajar, karena terbit fajar sudah masuk waktu subuh. Nah, dianjurkan dalam hal ini untuk melaksanakan salat witir di awal malam. Jadi mulai setelah salat isya, mungkin seorang setelah melaksanakan salat ba'diyah isya, pada dua kondisi atau dua gambaran. Ihdahuma, salah satunya, man ghalaba 'ala dhannihi, adamul qiyami fi akhiril lail. Barang siapa yang memiliki dugaan kuat dia tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, sebagai contoh misalnya tadi, dia tidur terlalu larut malam. Ya. Yang kedua, ketika dia selesai dari suatu aktivitas yang melelahkan fisiknya, sehingga dia khawatirkan, ya, dengan kelelahan tersebut menjadikan, ya, tidurnya panjang, pulas. Baik. Ini yang pertama bagi orang yang dia memiliki dugaan kuat, ya, tidak bisa bangun di akhir malam. Kemudian, as-thaniyah, gambaran yang kedua, في قيام أول رمضان. Ketika melaksanakan qiyam, yakni qiyamul lail fi awwali Ramadan. Di sini Syekh menyebutkan awal Ramadan. Allahu a'lam, mungkin beliau berpendapat pada momen 10 akhir Ramadan. Ya, ini yang afdal dilaksanakan di akhir. Namun jika kita melihat apa yang ma'ruf di kalangan salaf, bahwa untuk salat tarawih ya sunnah ya para atau sunnah kaum muslimin adalah di awal malam, dilaksanakan di awal malam. Bersamaan mereka mengetahui bahwa ya waktu utama itu di sepertiga malam yang terakhir. Namun ini sunnah yang dikenal di kalangan kaum muslimin generasi salaf, bahwa salat tarawih dilaksanakan di awal malam, yakni ba'da salat al-isya. Al-afdalu lahu mutaba'atu imamihi wal-witru ma'ahu, yani awwala al-layli. Maka yang afdal baginya ya adalah mengikuti imamnya dan melaksanakan salat witir bersama imamnya awwala al-layl, di awal malam. Yani setelah salat tarawih kemudian disambung dengan salat witir. Ini yang afdal, dan dengan ini ya seorang mendapatkan keutamaan pahala ya qiyam lailah, yakni seperti salat semalam suntuk. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi ya, Nabi menyatakan man shalla ma'al imam, yakni salat tarawih. Karena hadis ini pada bab qiyam Ramadan. Hatta yang sarifa kutiba lahu ya qiyamul lailah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat bersama dengan imam, yakni salat jamaah, salat tarawih, hatta yang sarifa, hingga imam itu selesai dari salatnya. Ya, dan kita ketahui bahwa imam selesai dari salatnya salat apa? Salat witir, ya seperti itu. Maka dicatat baginya seperti salat semalam suntuk. Ini keutamaan ya dalam salat tarawih dilaksanakan berjamaah dengan imam. Oleh karena itu sebagian ahlul ilm ya yang disebutkan, jadi ketika di Masjid Nabawi di masa itu dilaksanakan salat 20 rakaat ditambah 3. Ya, seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Demikian juga ya Al-Imam Rabi' hafizahullah, mereka lebih memilih yakni salat di luar Masjid Nabawi yang dilaksanakan 11 rakaat. Untuk mengejar keutamaan salat bersama imam hingga selesai. Dengan ya berpegang pada apa yang diriwayatkan di Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya salat yakni malam ya 11 rakaat, tidak menambah dari itu, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian wayajuzu ay yushaffi'ahu bi raq'atin ba'da salamil imam, dan boleh baginya untuk menggenapkan dengan satu rakaat setelah salam imam. Lakin al-aula tarku syaf'ihi. Ya, akan tapi yang lebih utama adalah meninggalkan menggenapkannya. Maksudnya jika dia ya ikut sholat bersama dengan imam sholat tarawih, namun dia mengharap nanti di akhir malam mau sholat ya sholat malam lagi, ya, seperti itu. Ya, maka ya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, boleh dia misalnya setelah imam salam pada rakaat yang terakhir, yang satu rakaat itu, dia bangkit lagi untuk menggenapkan. Kemudian nanti diakhirkan witirnya di akhir malam. Ini ya pendapat di antara pendapat para ulama yang menyatakan boleh ya salat setelah salat tarawih menegakkan salat tahajud lagi. Ya, seperti itu. Kemudian namun yang lebih utama ya ditinggalkan itu, artinya tetap witir bersama dengan imam. Fa in qama fi akhiril laili ya shalla salatan mujarradatan bila witrin. Ya, jika dia bangun di akhir malam maka salat sebagaimana mestinya, yakni salat malam ya. Ya, qiyamul lail, ya, salatul laili masna-masna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia melaksanakan salat malam dua rakaat. Ya, ini kalau dia terbangun. Ya, tidak melaksanakan witir dua kali. Kenapa? Li'annahu kama warada, karena sungguhnya sebagaimana telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu, la witrani fi lailatin, tidak ada dua salat witir ya dalam satu malam. Artinya apa? Tidak ada setelah misalnya seorang witir pada salat tarawih kemudian dia berpendapat bolehnya ya salat tahajud setelah salat tarawih, kemudian dia mungkin salat tahajud lagi kemudian witir lagi. Ya, tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Artinya, jika dia menginginkan untuk menambah dengan qiyamul lail, maka ya qiyamul lail dua rakaat sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian, sebagian asar bahkan disebutkan diantaranya dari Abu Bakar Siddiq, kemudian dari Utsman dan dari beberapa sahabat yang lain, mereka melaksanakan salat witir ya sebelum tidur. Disebutkan alasannya ya dalam sebagian riwayat tersebut karena mereka ya khawatir yakni tidur tersebut merupakan akhir dari hidup ya di dunia ini, sehingga mereka di malam itu sudah melaksanakan qiyamul lail ya, yakni minimalnya salat witir. Wallahu taala alam. Ini beberapa riwayat dari Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain yang melaksanakan ini. Yang terpenting di sini yakni jangan sampai seorang dalam satu malam luput ya dari qiyamul lail walaupun hanya satu rakaat salat witir. Baik, oleh karena itu jika seseorang mungkin menghadapi kondisi lelah atau tidur terlalu malam, maka ya yang utama baginya adalah dia menyegerakan salat witir sebelum tidur. Baik, kita masuk hadis berikutnya. الحديث الرابع حديث يكمل عن محمد ابن عباد ابن جعفر رحمه الله قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. Hadis yang keempat dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Dia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhum, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari Jumat? Beliau menjawab, iya. Kemudian Al-Imam Muslim ya, meriwayatkan dengan lafad tambahan pada hadis yang beliau riwayatkan. Wa rabbil Ka'bah. Jadi ucapan Jabir, na'am wa rabbil Ka'bah. Jadi tambahan itulah, wa zada Muslim. Itu bukan berarti Imam Muslim nambah-nambahi, bukan itu. Ya. Namun Imam Muslim meriwayatkan yang di situ dalam riwayat beliau ada tambahan lafaz tadi. Kemudian pada hadis yang kelima, al hadis al khamis, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Al hadis muttafaqun alaihi. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan puasa di hari Jumat kecuali dia telah berpuasa sehari sebelumnya atau dia akan berpuasa sehari setelahnya. Baik. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu fi hadisi Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, qala sa'altu Jabir ibn Abdullah, anahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil jum'ah, qala na'am wa zada muslimun wa rabbil Ka'bah. Ya, demi Rabb Ka'bah, yani demi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sumpah yang dibolehkan, karena hakikat ini bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Ya. Kemudian kata beliau, wa mithluhu, dan semisalnya qauluhu, ya, hadis Abi Hurairah, yani fi hadis Abi Hurairah, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Kemudian kata beliau, fafihima, maka di dua hadis ini terdapat faidah an-nahyu an takhsisi yaumil jum'ati bisiyam. Di dua hadis ini terdapat larangan untuk mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat, tidak berpuasa ya di hari-hari selainnya. Adapun hikmahnya diterangkan di sini, li'annahu qad yazunnu ba'dun nas anna min fadlihi istihbab siyamihi. Karena bisa jadi sebagian manusia mengira bahasanya termasuk di antara keutamaan hari Jumat adalah dianjurkannya untuk berpuasa. Baik, kita mengetahui bahwa dari 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, Allah menjadikan ya hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, ya, sebagai pimpinan hari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memilihkan untuk umat ini sebagai idnya, id yang sifatnya usbu'i, yang sifatnya pekanan. Nah, dari keutamaan hari Jumat inilah, ya, kata saya, dikhawatirkan ada sebagian menyangka bahwa karena ini hari utama berarti berpuasa ya pada hari itu juga termasuk diantara yang disunnahkan. Dan mungkin saja ada sebagian orang yang juga sebagaimana yang terjadi ya ketika Umar bin Khattab mendengar seseorang ya berkata, saya sebetulnya ingin safar tapi kok ini hari Jumat, ya Jadi dia mengira bahwa hari Jumat sebagai penghalang untuk safar. Maka Umar mengingatkan bahwa Jumat itu bukan penghalang untuk safar. Ya, jika kamu tidak melakukan safar, safar. Ya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan larangan safar di hari Jumat. Ya, sebagaimana pula tidak ada larangan bekerja di hari Jumat. Ya. Kalau toh misalnya sebagian menetapkan libur di hari Jumat, itu jangan diyakini karena itu adalah hari yang terlarang untuk bekerja. Ya, sebagaimana Allah melarang Bani Israel untuk bekerja di hari Sabtu. Tidak ada yang seperti itu pada kaum muslimin. Fabayyana, maka di hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annasiyamahu makruhun. Bahwasanya berpuasa khusus di hari Jumat ini adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Ya. Artinya larangan di situ ya adalah karahiyatu tanzih, hukumnya makruh. Kama anna shauma idil 'am muharramun fa huwa idul usbu', sebagaimana berpuasa di id yang sifatnya tahunan, yakni Idul Fitri, Idul Adha, itu diharamkan. Adapun hari Jumat ini adalah Idul Usbu', yakni id yang sifatnya pekanan. Wa umira bi fitrihi, dan diperintahkan untuk berbuka di hari tersebut li ajli taqawwi ala ta'ah. Ya, untuk tujuan menguatkan badan untuk menjalankan ketaatan. Karena di hari Jumat ya ada sekian banyak amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di hari itu. Termasuk di antaranya adalah pelaksanaan sholat Jumat dan ya bersegera at-tabkir, ya bersegera untuk mendatangi sholat Jumat, dan semakin ya seorang mendatangi lebih awal maka semakin besar pahalanya. Demikian juga di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, jadi mengutama atau memberikan keutamaan adanya waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga ya dengan seorang pada kondisi dia memiliki fisik yang kuat, ya tidak terganggu dengan puasa sunnahnya, diharapkan dia bisa memanfaatkan hari Jumat untuk menjalankan ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghairi zalika minal hikami, dan hikmah-hikmah yang lainnya yang ya tidak bisa disebutkan di sini dari apa yang terkandung pada larangan berpuasa di hari Jumat tersebut sebagaimana larangan berpuasa di hari Id. Kemudian wa tamtafi al-illatu, dan illah ya larangan tersebut, alasan larangan tersebut ternafikan, yakni ya larangan itu menjadi hilang idza lam yukhassas, jika tidak dikhususkan berpuasa hanya di hari Jumat. Bi an shoma qablahu yawman aw ba'dahu yawman, dengan seseorang berpuasa sehari sebelumnya atau dia meniatkan untuk berpuasa sehari setelahnya. Ya, jadi tidak sendirian hari Jumat. Wa kadzalika idza wafaqa siyamahu, demikian juga jika hari Jumat itu hari yang ngepasi dia menjalankan puasanya, kama idza kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, sebagaimana jika dia memiliki kebiasaan berpuasa sehari dan berbuka sehari, ini puasa Daud. Misalnya, ya, hari sebelumnya dia berpuasa hari Rabu. Ya, maka giliran puasa berikutnya hari Jumat. Maka yang demikian boleh karena dia tidak meniatkan puasa karena hari Jumatnya, tetapi karena giliran waktu berpuasanya. Au dakhala fi siyamin yasumuhu, atau dia masuk di hari yang dia hendak menjalankan puasanya, kabidin, seperti puasa ayyamul bid misalnya, ya hari Jumat itu jatuh entah di tanggal 15-nya ya, atau mungkin di tanggal 14-nya ya, sehingga dia melaksanakan puasa di hari Jumat itu karena menepati ayyam al-bid yang dia biasa menjalankan puasa di hari-hari tersebut. Wa nahwiha, dan yang semisalnya ya, termasuk misalnya kalau seseorang berpuasa dalam rangka untuk mengqadha ya, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari Jumat, karena bukan ya puasanya dilandasi karena mengkhususkan hari Jumatnya, tetapi dia ingin melaksanakan qadha-nya dan bertepatan di hari Jumat. Taib, ini yang kita pelajari pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan, bagaimana mengompromikan hadis Abdullah ibn Amr yang menunjukkan bahwa puasa sehari dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan ya, yang dengannya seperti seorang berpuasa 1 tahun penuh. Dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa kurang lebih ya, harinya kurang apa lebih nih, semua amalan salih akan dibalas 10 kali lipatnya kecuali puasa. Mungkin hadis muttafaq alaih, hadis Abi Hurairah ya. Kullu amal ibn Adam yudaf ya, al-hasanatu bi asri amsalihah illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bih. Bagaimana mengompromikannya, karena puasa itu untuk Allah dan dia sendiri yang akan mengganjarnya. Pertanyaannya berbobot ini. Sejauh yang saya baca dari keterangan para ulama terkait dengan masalah ini, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, ketika menyebutkan hadis ini, hadis tentang ya, kullu amal ibni Adam yudha'af ya, al-hasanatu bi asri amsalihah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, beliau mengaitkan dengan yakni puasa Ramadan ya, puasa Ramadan yang itu ada puasa wajib dan dilaksanakan di bulan atau di waktu yang mulia ya, sehingga ya nilai amalannya ya demikian besar ya, nilai amalannya demikian besar. Adapun jika ya kita lihat pada hadis Abdullah ibn Amr ini terkait dengan puasa sunnah ya, puasa sunnah, dan sebagaimana kita ketahui ya, pada kelanjutan hadis Abi Hurairah tersebut kan, jika ada yang mengajak untuk bertengkar atau mengajak kita untuk istilahnya bertengkar, apa jawabannya? Ini imru'un sha'im, ya sungguhnya aku ya orang yang sedang berpuasa. Di mana ini diucapkan dengan ucapan yang didengar oleh orang tadi. Baik. Dan ini hal yang maklum ketika mungkin melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Adapun pada dasarnya kalau puasa di bulan selain itu kan kita berusaha untuk ya menyembunyikan, kecuali kalau mungkin hal yang dimaklumi ya. Ya, misalnya seorang sedang berpuasa Dawud. Kan bisa saja ya dia jatuhnya puasa di hari Selasa. Kalau tiba-tiba ada yang ngajak bertengkar, ya dia, saya sedang puasa. Ya, baik. Kalau di momen Ramadan mungkin, ya, wallahu a'lam. Yang jelas dua-duanya, baik itu hadis Abi Hurairah, demikian pula hadis Abdullah ibn Amr, ya, dua-duanya hadis yang sahih, bahkan muttafaq alaih, dan masing-masingnya ya menyebutkan tentang besarnya ya, keutamaan amalan puasa, ya, sehingga ya kita imani dengan apa yang datang di dalam ya, hadis tersebut, baik yang menyebutkan tentang keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan ataupun besarnya keutamaan puasa yang tidak terhitung nilainya, ya, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya as-sawmi wa ana ajzibi, ya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di sini menunjukkan besarnya amalan atau balasan atas amalan puasa, yakni puasa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini wallahu taala alam. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.